Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dan diantara nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seseorang adalah nikmat untuk dapat menuntut ilmu agama. Karena dengan menuntut ilmu agama, Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, yaitu hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dengan dimudahkannya kita menuntut ilmu, maka itu menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala insya'allahu ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita. Terutama ilmu yang paling penting yang harus dipahami oleh seseorang, ilmu tentang tauhid dan ilmu tentang akidah secara umum, yaitu keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Ini jauh lebih penting dibandingkan amalan-amalan zahir, sebagaimana yang akan kita pelajari insyaallah taala, yaitu tentang aqidatu ahli sunnati wal jamaah, aqidah atau keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim, yaitu keyakinannya ahli sunnati wal jamaah, para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jamaah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini adalah perkara yang sangat penting, karena sesungguhnya setiap amalan kita dibangun di atas dasar akidah, dibangun di atas dasar keyakinan. Keyakinan seseorang, apa yang ada dalam hatinya bagaikan pondasi, pondasi suatu amalan. Seluruh amalannya dibangun di atas pondasi tersebut, sehingga apabila pondasinya lemah, maka amalannya pun lemah. Apabila pondasinya rusak, maka amalannya pun rusak. Inilah rahasianya kenapa kaum Khawarij itu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bagaimana hebatnya ibadah mereka, tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Kalian akan menganggap remeh salat kalian dibanding salat mereka. dan puasa kalian dibanding puasa mereka. Luar biasa, hebat Khawarij itu. Mereka itu adalah orang-orang yang rajin berpuasa di siang hari dan di malam hari rajin melakukan sholat malam. Bahkan mereka penghafal Al-Quran, sehingga mereka disebut qurra, para pembaca dan penghafal Al-Quran. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yamruquna minad din muruka sahmi minar ramiyah? Mereka lepas dari agama ini seperti lepasnya anak panah menembus buruannya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhrujuna minad din tsumma la ya'uduna ilaih. Mereka keluar dari agama, kemudian mereka tidak kembali lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Anjing-anjing neraka, sejelek-jeleknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Padahal mereka ahli ibadah. Apa rahasianya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah? Ulama menjelaskan sebab ibadah mereka dibangun di atas dasar akidah yang rusak. Ya. Di atas dasar keyakinan yang tidak benar terhadap sejumlah ajaran-ajaran Islam yang mesti mereka yakini dengan baik. Karena mereka memahami Al-Quran tidak seperti yang dipahami oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi tidak ada manfaatnya, ya, amal ibadah yang mereka kerjakan menjadi rusak. Ya. Demikian pula inilah rahasianya kenapa sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lebih utama dibanding para sahabat yang lainnya. Dikatakan para ulama, Abu Bakar tidak melampaui para sahabat yang lainnya karena sholatnya, tidak pula karena puasanya, tidak juga karena zakatnya. Ada sahabat yang lain lebih dikenal dengan banyaknya sholatnya, lebih dikenal dengan lebih sering berpuasanya, lebih dikenal dengan besarnya infak di jalan Allah yang dia kerjakan. Namun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melampaui mereka semua. Rahasianya apa? Dikatakan para ulama, karena syai'un waqara fi qalbi. Sesuatu yang menancap keras di dalam hatinya. Apa itu? Keyakinannya. Sesuatu yang ada dalam hatinya, keyakinannya. Akidahnya yang kuat tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Pembenaran terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengandung kebengkokan sedikit pun. Itulah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Demikian pula kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in melebihi kita. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencela sahabatku, janganlah kalian mencerca sahabatku, karena sesungguhnya seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud tidak akan menyamai segenggam emas yang diinfakkan para sahabat, tidak pula separuhnya. Apa sebabnya? Apa rahasianya? Karena ketika kita beribadah, amalan hati kita dengan para sahabat itu berbeda. Dari sisi keikhlasannya, dari sisi rasa cinta dan pengagungan serta pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Sehingga mempengaruhi kualitas amalan zahir. Jadi, jangan pandang remeh keyakinan seseorang apabila dia benar, apabila dia lurus, apabila dia kokoh, menghunjam kuat di dalam hatinya, itu akan sangat berpengaruh terhadap amalan-amalan zahirnya. Ya. Walaupun mungkin dari segi kuantitasnya amalan zahirnya sedikit, namun dari sisi kualitasnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik jika dia memiliki akidah yang benar, jika dia memiliki keyakinan yang lurus. Inilah di antara makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza saluhat saluha sa'iru jasadihi wa idza fasadat fasada sa'iru jasadihi." Di dalam diri seseorang ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila dia rusak, rusak pula seluruh anggota tubuhnya, yaitu hati kita. Yang di dengan hati ini kita meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk diyakini. Oleh karena itu, para ulama menulis sejumlah kitab untuk mengajarkan kepada kita akidatu ahli sunnati wal jamaah yang sesungguhnya. Ini di satu sisi. Pentingnya mempelajari akidah untuk memperbaiki amalan kita. Kalau begitu, akidah adalah sebesar-besarnya amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita. Mempelajari akidah yang benar, meyakini keyakinan yang Allah perintahkan untuk diyakini, demi mendekatkan diri kepada Allah, menghamba hanya kepadanya. Dan juga di sisi yang lain, banyaknya akidah-akidah yang telah menyimpang, tersebar di tengah-tengah umat. Jangankan orang-orang awamnya, saking kuatnya arus syubhat, ya, arus akidah-akidah yang menyimpang ini, sampai-sampai banyak orang-orang besar, bahkan yang memiliki ilmu pun terjerumus dalam sebagian masalah dalam penyimpangan-penyimpangan. Iya, ini banyak dan diketahui oleh kita semuanya. Iya, sampai-sampai disebutkan para ulama anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Muhammad bin Abi Bakar, seorang yang lahir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau pun sempat terpengaruh dengan hasutan dan syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang Khawarij untuk membunuh Utsman, memberontak kepada Utsman. Sampai disebutkan beliau sempat mendatangi Utsman dalam keadaan marah. Setelah itu dia dinasihati oleh Utsman dan dia menyesal, dia kemudian menangis. Iya, dan dia tidak ikut-ikutan lagi. Ini orang besar, seorang yang berilmu, karena kuatnya syubhat bisa terpengaruh. Demikian pula sepanjang masa, sebagian ulama yang kemudian diberikan udzur, ya, keterjerumusannya dalam permasalahan asma wa sifat misalkan, ya, sejumlah nama besar terjerumus di dalam kesalahan-kesalahan yang menyimpang jauh dari ahlus sunnati wal jamaah. Namun para ulama memberikan udzur. Kenapa? Karena di masanya begitu tersebar keyakinan-keyakinan yang menyimpang, sehingga mereka mengira itulah akidatu ahli sunnati wal jamaah. Apalagi di masa kita ini. Ya. Apalagi di masa kita ini. Banyak orang yang mengklaim mereka berada di atas akidah ahli sunnati wal jamaah. Manhaj yang mereka berjalan di atasnya adalah manhaj salaf. Padahal jauh menyimpang dari jalan ahli sunnati wal jamaah. Ini yang terjadi. Sehingga banyak orang bingung. Banyak orang bingung, tidak tahu harus mengikuti jalan yang mana. Oleh karena itu, perlu kita kembali kepada kitab-kitab para ulama ahlus sunnati wal jamaah dan ijma' serta kesepakatan mereka, agar kita mengerti bagaimana akidah ahlus sunnati wal jamaah yang sesungguhnya. Iya. Di sisi lain, pentingnya kita mempelajari akidah ini karena banyaknya tuduhan. banyaknya tuduhan-tuduhan dusta terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah, seakan-akan yang kita yakini, yang kita pelajari adalah sesuatu yang baru, yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran wa Sunnah, yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Padahal hakikatnya, apa yang dipelajari oleh Ahlus Sunnah dan diyakini oleh mereka adalah sesuai dengan petunjuk Al-Quran wa Sunnah dan telah berjalan di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Demikian pula secara khusus tuduhan-tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, seorang imam besar, seorang mujaddid mujahid yang telah berjasa sangat besar kepada kita di dalam mengajarkan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka perlu kita luruskan kesalahpahaman dan tuduhan-tuduhan dusta tersebut. Banyak sebab kenapa kita penting untuk kembali mempelajari dan menguatkan serta membangun akidah kita di atas dasar ilmu yang benar dan ilmu yang kokoh sehingga tidak mudah terombang-ambing. Inilah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Inilah yang akan mengantarkan kita kepada kekokohan iman. Tidak akan kokoh iman seseorang sampai akhir hayat kalau dia tidak membangunnya di atas dasar ilmu yang kuat. Kalau dia cuma sekedar ikut-ikutan, cuma sekedar taklid, maka dia tidak akan kokoh. Tidak akan kuat keyakinannya. Harus dibangun di atas dasar ilmu. Dan inilah syarat untuk mencapai puncak ketinggian dan kemuliaan di dalam agama. Yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka para imam-imam, yaitu pemimpin-pemimpin, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, tatkala mereka sabar dan mereka mengimani ayat-ayat kami. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, di dalam ayat yang mulia ini Allah jelaskan sifatnya a'immatul muttaqin, para imam, para pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, yaitu sabar dan yakin. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, fabis sabri tutraku syahawat wabil yakin tudfa'u syubuhat. Maka dengan kesabaran, godaan-godaan syahwat itu bisa ditinggalkan. Dan dengan keyakinan, seseorang bisa menolak syubhat, menolak hal-hal yang samar, akidah-akidah yang menyimpang, yang dapat merusak keyakinannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana seseorang itu dapat mencapai maqamus sabri wal yakin, tingkatan sabar dan keyakinan? Tidak ada jalan lain baginya kecuali dimulai dengan ilmu. Dimulai dengan menuntut ilmu, memahami akidah yang benar, kembali kepada dalil Al-Quran wa Sunnah dan petunjuk para ulama Ahli Sunnati wal Jamaah. Tidak ada jalan yang lain. Untuk mencapai jalan itu, untuk selamat dari fitnah syahwat dan syubhat, kecuali harus dimulai dengan menuntut ilmu. Dan ilmu yang paling mendasar adalah ilmu tentang akidahnya, tentang keimanannya, tentang keyakinannya. Maka insyaallah ta'ala, inilah salah satu kitab yang mengajarkan kepada kita tentang akidatu ahli sunnati wal jamaah, karya al-imamul allamah Syekhul Islam al-mujahidul mujaddid al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang beliau beri judul Risalah ila ahli al-qasim lamma sa'aluhu an akidatihi. atau diberi judul para ulama. Sebab ini asalnya adalah surat beliau kepada penduduk Al-Qasim. Maka para ulama memberi nama risalah ini Risalatu Syekh ila Ahli Al-Qasim. Lamma sa'aluhu an aqidatihi. Surat Syekh kepada penduduk Al-Qasim tatkala mereka bertanya kepada beliau tentang akidahnya. Inilah salah satu bentuk dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang beliau lakukan di masanya, yaitu dengan mengirimkan surat. Kalau kita di zaman ini masya Allah sudah lebih berkembang, lebih beragam metode-metode atau sarana-sarana untuk berdakwah, bisa melalui internet, melalui radio dan lain sebagainya. Dulu Syekh rahimahullahu taala memanfaatkan surat, masih memanfaatkan surat di masa itu. Walaupun demikian, karena dakwahnya ikhlas insyaallah taala dan di atas dasar ilmu, Allah jadikan sebagai sebab hidayah. Dan Qasim itu adalah satu daerah yang berjarak kurang lebih sekarang ini ya 4 jam perjalanan dari kota Madinah ya ke arah Riyadh. Dari Madinah ke arah Riyadh 4 jam perjalanan, itulah provinsi Al-Qasim, yang dulu sama dengan negeri-negeri Saudi pada umumnya, penuh dengan kebid'ahan, penuh dengan penyimpangan. Walhamdulillah setelah masuknya dakwah ahli sunnati wal jamaah yang diserukan para ulama, terutama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kemudian ini di kemudian hari menjadi daerah-daerah ahli sunnati wal jamaah, sehingga kelak dari daerah ini keluar nama-nama besar para ulama yang kita kenal hari ini. Ada yang tahu siapa ulama dari daerah ini? Hah? Ada yang tahu enggak? Gimana? Oh itu, ada telepon. Coba tanyain. Enggak ada yang tahu? Ya, pernah dengar daerah Al-Qasim? Ya? Siapa, Pak? Ya, ulama siapa aja yang berasal dari sana? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Sebelum beliau. Siapa sebelum Syekh Utsaimin? Syekh Al-Sa'di, guru beliau. Syekh Shalih Al-Fauzan juga berasal dari Al-Qasim. Al-Qasim daerah yang luas mencakup beberapa kota termasuk kota Unaizah, yang di situ Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berasal dan guru beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Adapun Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala berasal dari Buraidah. Berasal dari Buraidah. Dan di antara ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah saat ini di Buraidah adalah Syekh Abdullah Al-Qarawi, ya, Syekhuna Abdullah Al-Qarawi, Imam Masjid Jami' Buraidah. Baik. Banyak di kemudian hari keluar ulama-ulama besar dari daerah Al-Qasim ini. Jadi jangan sepelekan. Mungkin dakwah yang kita lakukan hari ini belum terlihat hasilnya, tetapi di kemudian hari bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan hasilnya setelah kita meninggal dunia, dan itu bagian dari pertolongan terhadap usaha-usaha dakwah yang kita lakukan di masa hidup kita. Usaha kita semua mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak kaum muslimin pada hari ini, mungkin kita tidak lihat hasilnya sekarang, tapi bisa jadi di masa depan saat kita sudah tua atau bahkan kita sudah tidak ada di dunia ini, barulah Allah jadikan di antara mereka para ulama atau para dai, para ustaz yang berjasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Jangan sepelekan usaha dakwah sekecil apapun itu. Mungkin bagi-bagi buletin, sekedar kirim surat dan lain sebagainya. Insyaallah taala kalau kita ikhlas dan dakwahnya dibangun di atas dasar ilmu, akan menjadi sebab hidayah dengan izin Allah tabaraka wa taala. Jazakumullah. Baik. Beliau rahimahullahu taala, sekilas biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid dan seterusnya, sampai nasab beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Adnan. Ini dari sisi bapaknya. Adapun ibunya adalah bintu Muhammad bin Azaz al-Musharrafi al-Wuhaybi at-Tamimi. Beliau rahimahullah berasal dari Bani Tamim, satu suku yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sehingga disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "La azalu uhibbu Bani Tamim min thalathin sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku selalu mencintai Bani Tamim sejak tiga perkara yang aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum asyaddu ummati 'ala ad-dajjal." Mereka adalah umatku yang paling keras menentang Dajjal. Inilah Bani Tamim yang saat ini mendiami daerah Riyadh dan sekitarnya, tempat kelahiran dan pertumbuhan menuntut ilmu serta dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Inilah negeri para ulama yang darinya lahir para ulama-ulama besar yang sekarang fatwa-fatwa mereka menjadi rujukan, seperti para ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah. Mereka umumnya dari Bani Tamim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang mereka, "Hum asyaddu ummati 'ala ad-dajjal." Mereka adalah umatku yang paling keras terhadap Dajjal. Qala, kemudian kata Abu Hurairah, "Waja'at sadaqatuhum." Kemudian datang sedekah-sedekah dari Bani Tamim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi sadaqatu qaumina." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini adalah sedekah-sedekah yang berasal dari kaum kita." Ini yang kedua yang menjadi sebab Abu Hurairah mencintai Bani Tamim. Ketika datang sedekah dari Bani Tamim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini sedekah berasal dari kaum kita." Qala, "Wa kanat sabiyah minhum inda Aisyah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Abu Hurairah, ada seorang wanita tawanan berasal dari Bani Tamim yang ada pada Aisyah, menjadi milik Aisyah, budaknya Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tiqiha fa innaha min waladi Ismail." Bebaskan dia karena sesungguhnya dia berasal dari keturunan Ismail. Ini persis seperti dengan nasab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang bersambung, berjumpa dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Adnan, terus sampai kepada Ismail, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah tiga sebab yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mencintai Bani Tamim. Inilah kabilah yang darinya syekh berasal. Beliau rahimahullahu taala lahir pada tahun 1115 Hijriah atau bertepatan dengan 1703 Masehi di kota Uyainah dari sebuah rumah ilmu dan agama, yakni bapaknya, kakeknya, demikian pula paman-pamannya adalah tokoh-tokoh ulama yang dikenal di negeri mereka ketika itu. Iya. Dan beliau rahimahullahu taala menuntut ilmu pada orang tuanya sendiri, kepada paman-pamannya, para ulama di negerinya, demikian pula menuntut ilmu sampai ke Madinah dan ke Makkah, sehingga kemudian beliau berhasil meraih keilmuan yang sangat luas. Dan beliau memiliki sanad hadis Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman, Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Inilah hadis yang sampai hari ini mungkin bisa dikatakan hadis yang paling banyak diriwayatkan dengan bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masa kita ini. Iya. Dan beliau memiliki sanad ini dari para ulama ahli hadis di masa beliau dari dua jalan. Yang pertama, melalui jalan Ibn Muflih sampai kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan berakhir kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Kemudian dari jalan yang kedua, dari Ibn Rajab, kemudian kepada Ibn Qayyim dan kepada Syekhul Islam, lalu kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala dan seterusnya. Inilah dua sanad beliau dalam hadis Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman, Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Ini hadis dikenal dengan hadis al-musalsal bil awwaliyah, hadis yang selalu diriwayatkan pada periwayatan yang pertama, sebab setiap muhaddis ketika ingin memberikan ijazah periwayatan kepada muridnya, dia akan mulai dengan hadis ini dan dia mengatakan, ini adalah hadis yang pertama aku dengar dari guruku. Ia berkata, qala fulan, dan ini adalah hadis yang pertama aku dengarkan darinya. Ia berkata, qala fulan, dan ini adalah hadis yang pertama aku dengar darinya. Maksudnya, untuk mengingatkan kita bahwa ilmu itu dibangun di atas dasar kasih sayang. Dan inilah yang beliau ajarkan. Sehingga dalam banyak kitabnya, beliau rahimahullahu ta'ala memulai dengan i'lam rahimakallah. Taib. Kemudian beliau mulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ittiba'an waqtida'an likitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk peneladanan dan ittiba' kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula surat-surat yang dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dalam surat perjanjian Al-Hudaibiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan, uktub bismillahirrahmanirrahim, tulislah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini yang disunnahkan apabila kita menulis bahkan memulai seluruh aktivitas dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba dikatakan para ulama adalah baul isti'anah. Ba yang bermakna isti'anah. Sehingga ucapan bismillah maknanya adalah astainu billah. aku mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kita memulai dengan bismillah, sebab kita perlu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu sendiri maknanya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman, yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Maka dari sini kata para ulama, kita dapat mengambil pelajaran besar, yaitu isbat tauhidir rububiyah, penetapan tauhid rububiyah. Kita mengucapkan bismillah, aku mohon pertolongan kepada Allah. Di situ terkandung kewajiban mengimani tauhidur rububiyah. Sebab ketika kita minta tolong kepada Allah, berarti kita meyakini dialah yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Demikian pula terkandung penetapan tauhidul uluhiyah. Dari sisi mana? Dari dua sisi. Pertama, dia adalah konsekuensi tauhid rububiyah yang sudah kita imani sebelumnya. Konsekuensi tauhid rububiyah adalah meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang pantas untuk disembah. Siapa yang sudah beriman Allah memiliki sifat-sifat rububiyah? Dia yang mencipta, dia memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Dia yang mendengarkan doa-doa kita, hanya dia yang mampu mengabulkannya. Maka sudah sepatutnya dia beriman dengan tauhidul uluhiyah. Hanya Allah saja yang dia sembah. Tidak lagi dia menyembah selain Allah yang tidak bisa mencipta, tidak bisa memberi rezeki, tidak mendengarkan doanya, tidak pula bisa mengabulkan doanya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, Zalikumullahu Rabbukum lahul mulk. Dialah Allah Rabb kalian, miliknya lah kekuasaan. Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmirin. Dan mereka yang kalian sembah selainnya tidak memiliki kekuasaan apapun, meski hanya sebesar kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengarkan doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Andaikan mereka mendengar pun, mereka tidak akan bisa menjawab atau mengabulkan doa-doa kalian. Jadi, kalau kita sudah beriman Allah yang berhak menyandang sifat-sifat rububiyah, maka sudah sepatutnya kita juga beriman, dialah yang pantas disembah. Itulah hakikat tauhid uluhiyah. Ini di satu sisi. Di sisi yang kedua, penetapan tauhidul uluhiyah dari makna nama Allah itu sendiri. Allah maknanya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman, yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Maka di situ terkandung penetapan tauhidul uluhiyah. Hanya dia yang bernama Allah, hanya dia yang pantas disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Sekaligus pelajaran yang berikutnya, di sini terkandung penetapan al-asma wa sifat. Sebab Allah menamakan dirinya dengan nama Allah, bukan siapa-siapa yang menamakan dirinya dengan nama Allah. Allah perkenalkan dirinya dengan nama Allah. Maka dari sini kita pahami, hanya dia memang yang berhak menamakan untuk dirinya, yang dia kabarkan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Itulah hakikat tauhidul asma wa sifat. Kalau kita tambahkan dengan yang berikutnya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka semakin kuat pendalilan penetapan tauhid al-asma wa sifat. Jadi, di dalam ucapan bismillah saja sudah terkandung pelajaran penting tentang tauhid, yaitu penetapan aqsamu tauhid ats-tsalatsah. Tiga macam tauhid sekaligus. Ya. Jadi kalau ada yang tanya, apa dalilnya tauhid terbagi tiga? Bismillah. Selesai. Ya. Bismillah dalilnya. Di situ sudah terkandung tiga macam tauhid. Ini tentunya bagi orang yang memahami dengan baik. hakikat tauhid dan hakikat kandungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman maknanya adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah. Pemilik rahmat yang sangat luas. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Dzur Rahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang rahmat itu selalu ia curahkan kepada hamba-hambanya. Jadi Ar-Rahman terkandung padanya sifat rahmat yang melekat pada zatnya. Ini namanya sifat zatiyah. Sedangkan Ar-Rahim terkandung sifat rahmat yang melekat pada perbuatannya merahmati. Itu namanya sifat fi'liyah. Ada sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Baik. Ini sekilas makna Bismillahirrahmanirrahim. Faidah yang lain, kenapa kita perlu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti yang dilakukan oleh Syekh untuk tabarruk, mencari keberkahan. Yang pertama tadi, meminta pertolongan dari Allah. Yang kedua, untuk mencari berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah kasratul khair wa thubutuhu. Banyaknya kebaikan dan terus-menerus ada. Oleh karena itu, ketika kita sudah mulai menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka hati-hati. Kita sudah mulai dengan nama Allah. Jangan kita menulis sesuatu yang menyelisih syariat Allah. Sama saja. Antum menulis status, ya, menulis surat, menulis buku, sama saja. Hati-hati. Jangan menulis sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah. Jangan menulis sesuatu yang mendatangkan kemudaratan. Ini hikmah. Ini hikmah kalau kita sudah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Antum pergi kerja, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah sudah diingatkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala halla wala quwata illa billah. Kalau begitu, bekerjanya harus sesuai syariat. Jangan memakan yang haram. Hindari penghasilan yang haram. Itu peringatan. Itu bagian dari keberkahan ucapan Bismillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang keberkahan Bismillah dalam sebuah hadis yang sahih. Ada seorang sahabat yang menaiki kendaraan hewan tunggangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian hewan tersebut terpeleset, tergelincir kakinya. Maka dia mengatakan, ta'isa syaitan, celaka syaitan. Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, jangan kamu bilang demikian. Sebab kalau kamu mengatakan demikian, syaitan itu akan membesar sampai seperti rumah. Tetapi ucapkanlah Bismillah. Kalau kamu mengucapkan Bismillah, maka syaitan itu akan mengecil sampai seperti seekor nyamuk. Ya. Atau seekor lalat. Demikianlah berkah dari Bismillah. Jangan sepelekan aktivitas kita dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang dilakukan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, "Ushhidullah wa man hadarani minal malaikah wa ushhidukum anni a'taqidu ma taqadathu al-firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah." Aku mempersaksikan kepada Allah dan kepada para malaikat yang hadir menyaksikan aku, dan juga aku mempersaksikan kepada kalian bahwasannya aku meyakini keyakinan yang juga diyakini oleh al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, ahlus sunnah wal jamaah. Inilah mukaddimah dari risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala kepada Ahlul Qasim tentang akidahnya. Ketika mereka bertanya tentang akidahnya, maka beliau mulai dengan sebuah pernyataan kepada mereka bahwa ini adalah akidah yang beliau meyakini akidah tersebut dengan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disaksikan oleh para malaikat, dan beliau persaksikan kepada seluruh umat. Artinya tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, karena di antara ciri kelompok sesat, kelompok yang menyimpang adalah menyembunyikan keyakinan atau sebagian keyakinan mereka yang menyimpang, yang salah. Ini banyak, seperti kelompok Syiah, ya, punya akidah taqiyah, disembunyikan. Akidahnya yang sebenarnya disembunyikan. Demi untuk menarik pengikut sebanyak-banyaknya, disembunyikan akidah yang sebenarnya. Demikian pula kelompok LDII, punya akidah taqiyah, disembunyikan akidah mereka. Ya. Demikian pula sebagian kelompok-kelompok sesat yang punya pemahaman-pemahaman aneh. Seperti ada satu kelompok yang mengharamkan, yang menghalalkan makan anjing misalkan. Ya. Ketika ditanya, apa hukum makan anjing? Karena takut masyarakat menolak fatwanya, menolak pendapatnya, pakai jawaban-jawaban diplomatis. Kenapa harus makan anjing? Kan masih banyak makan lain. Iya. Padahal dia menghalalkan anjing. Dan anjing ini haram dengan banyak dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk binatang buas yang memangsa dengan taringnya. Nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhinabin minas siba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an kulli dhinabin minas siba. Setiap binatang buas yang memangsa dengan taringnya. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil qalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anjing, maharnya pelacur dan upahnya dukun. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abu Bakar, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah idza harrama syai'an harrama tsamanahu." Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan juga jual belinya. Maka anjing diharamkan. Belum lagi dari sisi yang lain, dia adalah binatang yang khabith, yang jelek, yang diharamkan setiap muslim memakan binatang-binatang yang jelek. Tapi disembunyikan akidah mereka. Ini contoh-contoh bagaimana kelompok-kelompok yang menyimpang ini menyembunyikan akidah mereka. Tetapi suatu saat mereka akan tampakkan kalau mereka sudah kuat. Seperti kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, bahwa ahlul bid'ah itu seperti kalajengking. Mereka bersembunyi, ya. Disembunyikan sengatannya ya, disembunyikan dahulu. Nanti kalau dia merasa sudah pas kondisinya, sudah kuat, baru dia memangsa. Iya, inilah kondisi ahlul bid'ah. Adapun ahlus sunnah, maka mereka terang, ya. Zahirnya sama dengan batinnya. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Ya. Termasuk sebagian hizbiyun, sebagian orang-orang yang punya ideologi pemberontakan. Ya. Ketika mereka butuh pertolongan pemerintah, padahal dalam hati mereka, mereka musuhi pemerintah tersebut. Tapi ketika mereka butuh pertolongan pemerintah, mereka tidak tampakkan. Ya. Ideologi mereka, akidah mereka yang sesat terhadap pemerintah, mereka tidak tampakkan. Mereka jalin kerjasama dengan pemerintah. Tapi di dalam sesama mereka, dalam kelompok mereka, mereka jelek-jelekkan pemerintah. Mereka jelek-jelekkan pemerintah. Ini yang terjadi pada kelompok-kelompok sesat. Ya, mereka sembunyikan akidah mereka. Mereka sembunyikan agama mereka yang sebenarnya. Maka inilah ahlus sunnah wal jamaah. Tidak perlu ada yang disembunyikan. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Disampaikan semuanya. Tidak peduli. Apakah ditolak atau diterima, tidak peduli. Sampaikan kebenaran. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Maka beliau mengatakan bahwa aku meyakini seperti yang diyakini oleh al-firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah. Inilah akidah beliau rahimahullahu taala, akidah al-firqatun najiyah, akidah ahlus sunnati wal jamaah. Siapa yang dimaksud dengan al-firqatun najiyah? Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, itu diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariku ummati ala 73 firqah, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, dalam hadis al-iftiraq yang masyhur. Dalam hadis al-iftiraq yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu, kecuali satu yang diselamatkan. Dalam sebagian riwayat beliau menjelaskan satu kelompok itu adalah al-jamaah, dan dalam sebagian riwayat yang lain ditafsirkan makna al-jamaah tersebut adalah ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, satu-satunya golongan yang selamat sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka. Kenapa? Karena mereka sudah menyimpang, mereka sudah sesat. Yang selamat hanya satu, yaitu al-jamaah, yaitu yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah yang dikenal dengan ahlus sunnati wal jamaah. Apa arti ahlus sunnati wal jamaah? Ahl artinya pemilik, pengikut. Sedangkan as-sunnah yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu setiap ucapan, perbuatan, akidah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah namanya as-sunnah, yang merupakan lawan dari bid'ah. Jadi yang disebut ahlu sunnah berarti pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Sedangkan yang dimaksud dengan al-jamaah, al-jamaah itu di dalam kitab-kitab para ulama itu ada 5 penafsiran. Ini perlu saya rinci karena ada sebagian orang yang salah memahami makna al-jamaah. Mereka mengira al-jamaah itu bentuk organisasi kemudian dinamakan jamaah Islamiyah atau wahda Islamiyah atau ikhwanul muslimin, sehingga hadis-hadis tentang kewajiban mengikuti al-jamaah mereka bawa kewajiban mengikuti organisasi mereka. Kalau kemudian seseorang keluar dari organisasi mereka, maka mereka akan musuhi. Ya, mereka akan musuhi. Mereka bawa ke situ maknanya. Bukan seperti itu makna al-jamaah. Dari penafsiran para ulama, yang pertama makna al-jamaah adalah as-sawadul a'zam, golongan yang terbesar. Ini dari penafsiran Ibnu Mas'ud dan Abu Mas'ud Al-Ansari, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Imam Al-Lalika'i dalam syarah i'tiqad beliau. Penafsiran yang kedua, al-jamaah yang dimaksud adalah ahlul ilm, para ulama, ahlul hadis, para ulama ahlul hadis, ahlul athar. Ini diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan, in lam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Kalau mereka itu bukan ahlul hadis, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Demikian pula, ini juga ucapan al-Imam al-Bukhari, bahwasannya mereka itu adalah ahlul ilmi bil athar, para ulama yang mengerti athar, yaitu asar-asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Makna jamaah yang ketiga, mereka itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari ucapan Khalifatul Rashid Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, dan ini jelas tadi ya hadisnya, ma'ana alaihi wa ashabi. Iya. Kemudian yang keempat, makna jamaah yang keempat adalah umat Islam. Adalah umat Islam seluruhnya. Dan ini batil. Ini penafsiran yang batil. Bertentangan dengan hadis istiraqul ummah tadi. Hadis tentang perpecahan umat. Kemudian makna jamaah yang kelima adalah pemerintah kaum muslimin. Adalah pemerintah kaum muslimin. Inilah lima makna jamaah yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Khususnya yang dinisbahkan kepada salaf. Adapun yang kelima dari ucapan Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah adalah pemerintah kaum muslimin. Baik. Sekarang kita perhatikan. Penafsiran yang pertama, al-jamaah adalah golongan yang terbesar. Ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Abu Mas'ud Al-Ansari. Di masa sahabat. Maka al-jamaah itu adalah golongan terbesar. Maksudnya siapa? Maksudnya sahabat. Karena di masa itu umat Islam terbanyak adalah sahabat. Jadi gak bisa ditafsirkan lain. Ya, gak bisa ditafsirkan lain. Sampai hari ini masih ada yang memahami seperti itu. Bahwa ahlu sunnah golongan ikut banyak orang. Ya, gak seperti itu. Ya, nurut umum gitu ya. N dan U. Ya. Ahlu sunnah harus nurut umum katanya. Ya. Itu tidak benar. Itu maksudnya di masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud sendiri punya ucapan emas tentang al-jamaah. Beliau mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Itu makna jamaah. Jadi makna jamaah yang dimaksud para ulama golongan terbanyak adalah sahabat. Kemudian makna yang kedua, ahlul ilmi bil athar, juga kembali kepada sahabat. Sahabat yang paling berilmu. Orang-orang yang paling berilmu. Dan mencakup seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan para sahabat. Adapun penafsiran yang ketiga itu sudah jelas sekali. Yang dimaksud adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ucapan Nabi sendiri, "Ma ana alaihi wa ashabi," yang mengikuti aku dan para sahabatku. Demikian pula penafsiran yang keempat, kalau dimaksudkan umat Islam seluruhnya adalah umat Islam yang benar-benar beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masanya, maka itu benar. Tetapi kalau seluruhnya tanpa pengecualian sampai hari ini, jelas batil, bertentangan dengan makna hadis iftirak. Baik. Kemudian makna yang kelima, pemerintah kaum muslimin, ini juga termasuk dalam kategori al-jamaah yang disebutkan dalam sebagian hadis. Jadi dari seluruh makna jamaah ini kembali kepada dua makna. Yang pertama, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti ajaran mereka, mengikuti jalan mereka. Yang kedua, pemerintah kaum muslimin. Pemerintah kaum muslimin. Yang pertama, al-jamaah bersatu di atas akidah. Yang kedua, bersatunya badan. Yang pertama bersatunya akidah, yang kedua bersatunya badan. Bersatunya akidah di atas akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, itu al-jamaah. Yang kedua bersatunya badan, tidak menyelisihi pemerintah, itu juga termasuk makna al-jamaah, walaupun pemerintah itu ahlul bid'ah. Ya, paham ya? Walaupun pemerintah itu ahlul bid'ah, kita tetap tunduk kepadanya, tidak memisahkan diri darinya, tapi kita tidak mengikuti bid'ahnya. Kita tidak mengikuti bid'ahnya. Keduanya termasuk kategori makna al-jamaah. Siapa yang keluar dari salah satu saja dari dua makna ini, maka dia keluar dari golongan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau dia keluar dari makna jamaah, maksudnya akidahnya para sahabat, manhajnya mereka, dia keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Demikian pula kalau dia keluar dari ketaatan terhadap pemerintah muslim, dia juga keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana insyaallah ta'ala akan datang dalil-dalil penjelasannya. Baik. Demikian secara ringkas makna ahlus sunnah wal jamaah. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, aku meyakini seperti yang diyakini oleh ahlus sunnati wal jamaah. Lalu beliau mulai merinci satu persatu akidah beliau. Qala minal imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal iman bil qadari khairihi wa syarrih. Yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada kebangkitan setelah kematian, yaitu hari kiamat. Dan beriman kepada takdir Allah, baiknya maupun buruknya. Inilah bagian yang pertama, beliau menjelaskan tentang usulul iman. Bagian yang pertama dari akidah beliau, yang dijelaskan di dalam risalah ini, yaitu tentang usulul iman. Iman memiliki banyak cabang, dan usulnya, pokoknya, pokok keimanan adalah arkanul iman yang enam. Sebab Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang iman, maka beliau mengatakan, antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, dan kepada takdir Allah, baiknya maupun buruknya. Maka ulama mengatakan, inilah arkanul iman atau usulul iman. Yang pertama, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mencakup beriman kepada tiga macam tauhid. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencakup keimanan terhadap tiga macam tauhid, yaitu tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Yang dimaksud dengan tauhidul rububiyah yaitu mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah. Tidak ada yang membantu Allah. Tidak ada yang bersaing bersama Allah di dalam menyandang sifat-sifat rububiyah. Yaitu mengimani perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ifradullahi ta'ala bi'af'alihi. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan lain sebagainya. Dari perbuatan-perbuatan Allah, kita yakini hanya Allah yang melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut. Iya. Kemudian tauhidul uluhiyah, yang merupakan konsekuensi dari tauhid uluhiyah, yaitu ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Kita yakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang pantas untuk disembah, dan inilah hakikat kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah artinya adalah la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yang terkandung padanya dua rukun. Rukun yang pertama yaitu an-nafyu, penafikan. Yang ada dalam kalimat la ilaha artinya menganggap salah semua sesembahan selain Allah. Kemudian rukun yang kedua, al-isbat atau penetapan, yang terkandung dalam kalimat illallah, yakni mengimani hanya Allah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Kemudian yang ketiga adalah tauhidul asma wa sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhidul asma wa sifat? Maksudnya adalah isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam min al asma'i was sifat. Menetapkan, yaitu mengimani apa yang Allah telah tetapkan untuk dirinya, baik di dalam kitabnya atau dalam sunnah Rasulnya dari nama-nama dan sifatnya. Alal wajhi la'iq bihi, dalam atau menurut yang sesuai dengan keagungannya, yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kita yakini nama-nama dan sifat Allah alal wajhi la'iq bihi, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin, tanpa melakukan tahrif, penyimpangan, ataupun ta'til, penghilangan maknanya. Wala taqyifin wa min ghairi taqyifin wala tamtsilin, dan juga tanpa melakukan taqyif, yaitu membagaimanakan dan tamtsil, menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala akan datang penjelasan lebih detail oleh Asy-Syaikh tentang keimanan terhadap asma wa sifat. Baik. Adapun beriman kepada para malaikat itu mencakup keimanan terhadap empat perkara. Yang pertama, mengimani wujud mereka, keberadaan para malaikat. Bahwasannya malaikat adalah makhluk yang benar-benar ada, sebagaimana yang telah Allah kabarkan kepada kita di dalam Al-Quran tentang keberadaan para malaikat. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka selalu bertasbih kepada Allah siang dan malam tanpa mengenal letih. Dan jumlah mereka sangat banyak, tidak ada yang sanggup menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim tentang kisah Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diperlihatkan Al-Baitul Ma'mur. Diperlihatkan kepada beliau Al-Baitul Ma'mur yang ada di langit. Yusalli fihi kulla yawmin 70 alf malakin. Salat di Baitul Ma'mur ini setiap hari 70 ribu malaikat. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhiru ma 'alaihim. Kalau 70 ribu malaikat ini sudah selesai sholat setiap harinya, mereka keluar dan mereka tidak pernah kembali lagi ke masjid tersebut. Ini setiap hari. Setiap hari sholat di masjid itu 70 ribu malaikat. Dan kalau mereka sudah sholat di situ, mereka tidak pernah kembali ke masjid itu. Maka ini menunjukkan kepada kita jumlah malaikat yang begitu banyak. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama mereka yang kita dapatkan di dalam Al-Quran was Sunnah, seperti nama malaikat Jibril alaihi salam dan yang lainnya. Adapun yang tidak ketahui, kita ketahui namanya, maka kita imani secara global. Kita imani secara global. Ya, siapa yang tahu nama 70 ribu malaikat satu persatu? Tidak ada. Yang dikabarkan kepada kita hanya sedikit sekali. Menunjukkan ilmu kita memang sangat sedikit. Banyak yang kita tidak ketahui. Maka kita imani yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui, kita imani secara global. Kemudian yang ketiga, kita imani sifat-sifat mereka. Sifat-sifat mereka yang kita dapatkan di dalam Al-Quran was Sunnah. Seperti Nabi SAW mengabarkan bahwa beliau telah melihat Jibril dalam sifat aslinya. Walahu sittu mi'a junah. Beliau Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Waqad saddal ufuk, dan menutupi ufuk semuanya. Saking besarnya Jibril alaihissalam, beliau menutupi ufuk dengan sayap-sayapnya yang berjumlah 600 sayap. Sebagaimana kita imani sifat-sifat malaikat, mereka bisa berubah bentuk menjadi manusia, menjadi manusia sehingga bisa disaksikan oleh manusia, seperti malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada Maryam, fatamassala laha basyaran sawiyah, dan beliau berbentuk seperti manusia yang sempurna. Demikian pula malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk dengan para sahabat, Kemudian mereka tidak mengenal siapa beliau. Iya. Yang bertanya tentang Islam, tentang iman dan ihsan. Itu kita imani. Kemudian yang keempat, kita imani perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan mereka, tugas-tugas mereka yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran wa Sunnah. Seperti para malaikat yang pekerjaannya atau amalannya terus bertasbih siang dan malam tanpa mengenal letih. Malaikat yang bertugas menurunkan wahyu. Malaikat yang bertugas menurunkan hujan. Malaikat yang bertugas untuk meniup trompet, meniup astur pada hari kiamat, dan lain sebagainya. Malaikat yang mencabut nyawa. Kita imani semua pekerjaan-pekerjaan mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran wa Sunnah. Baik. Adapun beriman kepada kitab-kitab Allah juga mencakup keimanan terhadap empat perkara. Yang pertama, mengimani turunnya kitab-kitab tersebut dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah hak, benar-benar berasal darinya. Allah turunkan sebagai rahmat bagi hamba-hambanya dan sebagai petunjuk bagi mereka agar mereka mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Ini kita imani. Kitab-kitab seluruhnya yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran wa Sunnah benar-benar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita imani nama-namanya. Kita imani nama-namanya yang kita dapatkan di dalam Al-Quran wa Sunnah. Seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zabur yang diturunkan kepada Daud, kemudian Taurat yang diturunkan kepada Musa, Injil kepada Isa, dan Suhuf Ibrahim wa Musa. Adapun yang tidak kita ketahui, maka kita imani secara global akan keberadaannya meski kita tidak mengetahui nama-namanya. Kemudian yang ketiga, membenarkan apa yang benar dari kabar-kabar yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut, seperti kabar-kabar yang terdapat dalam Al-Quran. Demikian pula kabar-kabar yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya yang belum diganti atau belum dirubah-rubah. Iya. Yang belum diganti atau belum dirubah-rubah, maka kita imani. Kemudian yang keempat, mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut selama dia belum dihapuskan, serta tunduk dan menerima segala ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut, sama saja apakah kita memahami makna yang terkandung di dalamnya, hikmahnya, ataupun kita tidak memahaminya. Dan seluruh kitab-kitab sebelum Al-Quran semuanya telah dimansukh oleh Al-Quran. Ya, semuanya telah dimansukh oleh Al-Quran sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna ilaikal kitaba bilhaq musaddiqan lima baina yadaihi minal kitab wa muhaiminan alaih. Dan sungguh kami telah turunkan kepadamu kitab dengan hak sebagai pembenar terhadap kitab-kitab sebelumnya dan juga sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya batu ujian apa? Sebagai hakim yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apa yang dibenarkan oleh Al-Quran, kita amalkan. Yang berasal dari kitab-kitab sebelumnya. Tetapi yang tidak ditetapkan dan tidak dibenarkan oleh Al-Quran, tidak lagi kita amalkan. Baik. Kemudian, beriman dengan para rasul mencakup keimanan terhadap empat perkara. Yang pertama, mengimani kerasulan mereka sebagai kerasulan yang hak. Benar-benar mereka adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Kita imani. Walaupun para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus kepada kita, tetapi wajib bagi kita mengimani kerasulan mereka sebagai rasul yang betul-betul diutus oleh Allah. Sebab mengingkari seorang rasul itu sama artinya mengingkari seluruh rasul. Sama. Mengingkari satu kitab Allah sama artinya mengingkari seluruh kitab Allah. Sebagaimana firman Allah, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan seluruh rasul. Padahal rasul yang ada ketika itu hanya Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala mereka mengingkari, mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, mereka dihukumi telah mendustakan seluruh para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Kemudian yang kedua, beriman dengan nama-nama mereka yang kita ketahui yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, dan lain sebagainya yang disebutkan di dalam As-Sunnah. Adapun yang tidak disebutkan, maka kita imani secara global. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul, sebagian mereka kami kisahkan kepada kalian dan sebagian lagi tidak kami kisahkan kepadamu. Maka yang dikisahkan kepada kita, disebutkan tentang nama-nama mereka, kita imani. Adapun yang tidak disebutkan, maka kita imani secara global. Kemudian yang ketiga, membenarkan kabar-kabar yang benar atau kabar-kabar yang disampaikan oleh para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam tersebut. Yang keempat, beramal dengan syariat nabi yang diutus kepada kita, yaitu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus untuk seluruh umat manusia di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sekali-kali tidak, demi Rabbmu mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan kamu hakim, pemutus perkara terhadap apa yang terjadi di antara mereka, kemudian tidak ada dalam hati mereka sedikit pun rasa kesempitan, rasa keberatan terhadap apa yang kamu tetapkan, dan mereka tunduk sepenuhnya. Inilah makna keimanan terhadap para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya, beriman kepada hari akhir mencakup beriman kepada tiga perkara, yaitu al-iman bil ba'si. Yang pertama, mengimani adanya hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkannya makhluk setelah matinya untuk dihisab. Kemudian yang kedua adalah, setelah kita mengimani adanya hari kebangkitan, dan ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah dan ijma' ulama, maka kemudian yang kedua kita imani al-hisab wal-jaza', adanya hisab dan pembalasan, perhitungan setiap amalan kita dan pembalasannya. Dan yang ketiga, al-iman bil jannati wan nar, beriman dengan surga dan neraka. Inilah tiga perkara terpenting dalam keimanan terhadap hari akhir. Akan tetapi, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beriman kepada hari akhir mencakup keimanan terhadap semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi di hari akhir setelah kematian. Ini termasuk dalam makna beriman kepada hari akhir. Iya. Mengimani semua yang akan terjadi setelah kematian yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala Syekh rahimahullahu taala akan memberikan perincian apa saja yang beliau imani tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Yakni tentang fitnah kubur, tentang azab dan nikmatnya, dan seterusnya sampai akhirnya manusia masuk ke dalam surga dan neraka. Semua yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi setelah kematian itu masuk di dalam makna beriman kepada hari akhir. Iya. Insyaallah taala akan datang penjelasannya lebih detail. Kemudian yang keenam, rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mencakup keimanan terhadap empat perkara. Yang pertama al-ilmu. Yang kedua al-kitabah. Yang ketiga al-masyi'ah. Yang keempat al-khalqu. Yang pertama ilmu. Yang kedua pencatatan. Yang ketiga tentang kehendak Allah. Yang keempat tentang penciptaan Allah. Adapun perinciannya, yang pertama adalah tercakup atau apa yang wajib kita imani terhadap takdir Allah adalah kita imani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu, atau Allah telah mengetahui, Allah telah memiliki ilmu tentangnya, yaitu tentang apa yang akan terjadi jumlatan wa tafsilan, baik secara globalnya maupun secara rinci. Allah memiliki ilmu tentangnya. Sama saja, apakah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah ataukah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan makhluk. Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Ini yang harus kita imani. Nanti akan datang penjelasan di antara penyimpangan dalam keimanan terhadap takdir adalah mengingkari ilmu Allah. Yaitu mereka mengatakan Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Ini termasuk kesesatan. Yang kedua, kita imani bahwa segala sesuatunya telah Allah tulis di Al-Lauhul Mahfuz. Di sebuah catatan yang terjaga. Di sebuah papan yang terjaga, Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis semua yang akan terjadi di situ. Ini yang kedua terkait keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang yang pertama dan kedua ini, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj, ayat ke-170. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah telah mengetahui apa yang di langit maupun di bumi? Sesungguhnya itu semua sudah berada dalam sebuah kitab, sudah dicatat. Sesungguhnya itu mudah atas Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanatin. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50,000 tahun. Selama 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, takdir seluruh makhluk telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan juga disebutkan dalam Sunan Abi Daud dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan manisnya hakikat keimanan. Engkau tidak akan mengecap atau merasakan indahnya manisnya keimanan sampai engkau tahu apa yang sudah ditetapkan menimpamu tidak akan meleset darimu. Apa yang sudah Allah tulis pasti mengenaimu, tidak akan meleset. dan apa yang Allah sudah tetapkan tidak akan mengenaimu, pasti tidak akan mengenaimu. Tidak akan mengenaimu sama sekali. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya pertama Allah menciptakan adalah al-qalam, pena. Faqala lahu uktub, lalu Allah mengatakan kepadanya, tulislah. Qala rabbi wa madza aktub, lalu pena itu mengatakan, wahai Rabbku, dan apa yang akan aku tulis. Qala uktub maqadir kulli syai hatta taquma as-sa'ah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tulislah takdir, ketetapan, kejadian segala sesuatu sampai hari kiamat. Ya bani au ya bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man mata ala ghairi hadza falaysa minni, wahai anakku, sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati di atas selain akidah ini, maka dia bukan bagian dariku. Jadi ini semuanya menjelaskan kepada kita, semua yang terjadi di alam ini Allah sudah tahu dan Allah sudah tulis pada Al-Lauhul Mahfuz. Ada faedah. Dalam hadis ini dikatakan, yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam atau pena. Sehingga ulama sebagian mengatakan makhluk yang pertama diciptakan adalah al-qalam. Dan sebagian ulama berpendapat sebelum pena diciptakan, arsy di atas air sudah ada. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, masih dalam riwayat Muslim dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanatin wa kana arsyuhu 'ala al-ma. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun, dan ketika itu arsy-nya sudah berada di atas air. Artinya ketika Allah menciptakan pena, arsy-nya sudah lebih dulu ada. Jadi pendapat yang benar, arsy lebih dulu diciptakan. Adapun makna awal, inna awwala ma khalaqallahu al-kalam, al-qalam, sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, ini maknanya adalah awwaliyah bin nisbati ilal kitabah, pertama yang berhubungan dengan penulisan. Iya. Sehingga makna awal di sini kata para ulama adalah hin, hina khalaqallahu al-qalam, ketika pertama Allah ciptakan al-qalam, langsung disuruh menulis. Paham ya? Makna pertama di situ. Bukan maknanya pertama dia yang diciptakan, bukan. Tetapi ketika ya, pertama kali diciptakan, tidak ada tugasnya yang pertama dia kerjakan kecuali apa? Menulis. Jadi demikian makna hadis tersebut, sebab makhluk yang pertama sebelum pena itu pun tidak bisa dikatakan yang pertama karena tidak ada dalil. Cuman kita katakan dia sebelum, ya, sebelum pena dia sudah ada, yaitu arsy Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana alal ma, dan dia berada di atas air. Baik. Faedah yang berikutnya tentang al-kitabah, penulisan. Al-kitabah itu dijelaskan para ulama ada lima macam. Ada lima macam penulisan takdir. Penulisan takdir yang pertama adalah yang ditulis di Lauhul Mahfuz, seperti dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Inilah yang pertama sekali ditulis sebelum diciptakannya makhluk, sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan inilah yang tidak akan bisa dirubah, tidak akan bisa digantikan. Inilah yang dimaksud dalam hadis rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan kertas-kertas telah mengering. Maksudnya sudah selesai penulisannya, tidak ada perubahan lagi. Baik. Kemudian yang kedua, penulisan takdir Allah terhadap makhluknya, siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Dan itu Allah tuliskan ketika penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam, maka saat itu juga Allah subhanahu wa taala mentakdirkan keturunannya, mana yang akan masuk surga dan mana yang akan masuk neraka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada namanya at-takdir al-umuri, yaitu penulisan takdir Allah subhanahu wa ta'ala setiap sebelum seseorang itu lahir ke dunia, yaitu ketika dia sudah mencapai umur 4 bulan di rahim ibunya. Iya. Umur 4 bulan dilahir di rahim ibunya, seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menuliskan catatan takdirnya. Ya. Untuk menuliskan rizkinya, ajalnya dan amalnya dan apakah dia celaka atau bahagia. Baik. Empat ini yang ditulis. Kemudian yang keempat, ada al-kitabah as-sanawiyah, penulisan takdir tahunan. Inilah takdir yang Allah tuliskan, yang Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar setiap tahunnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Sesungguhnya kami mengingatkan, fiha yufraku kullu amrin hakim, pada malam itu diputuskan setiap perkara yang penuh hikmah. Yakni Allah perintahkan malaikat untuk menuliskan apa yang akan terjadi yang sudah dituliskan sebelumnya di Allahul Mahfuz. Kemudian al-kitabah yang kelima, yaitu takdir Allah harian. Ini para ulama berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu yawmin huwa fi sya'n." Dalam surat Ar-Rahman ayat ke-29. Setiap hari dia berada dalam urusan, yakni menetapkan takdir-takdirnya. Inilah lima catatan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari lima catatan takdir tersebut, maka ada catatan yang sudah tidak bisa dirubah, dan ada yang masih bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah adalah tiga catatan yang pertama. Tiga catatan yang pertama. Adapun yang dua berikutnya itu bisa dirubah. Itu bisa dirubah. Inilah makna hadis doa bisa merubah takdir. Maksudnya apa? Merubah apa yang ada di tangan malaikat, yang dicatat oleh para malaikat. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang senang rizkinya diluaskan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Maksudnya apa? Rizki dan umur yang ada pada catatan malaikat. Itu yang bisa dirubah. Iya. Tetapi kata para ulama, perubahan itu pun sudah bagian dari takdir Allah. Jadi jangan kita mengira tadinya belum ditulis di Lauhul Mahfuz. Nanti setelah kita menyambung silaturahmi, baru kemudian ditulis rizki kita dirubah dan umur kita dirubah. Tidak. Itu pun sudah ditulis pada Lauhul Mahfuz. Dipaham ya? Jadi kita yakini. Karena awal tadi kita katakan, kita yakini semua yang terjadi di alam ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Lalu kita dapati ternyata masih ada yang berubah. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena-pena sudah diangkat, kertas-kertas telah mengering. Artinya enggak ada lagi yang dirubah. Maka maksudnya yang berubah itu adalah apa yang ada di tangan para malaikat. Apa yang ada dalam catatan para malaikat. Baik. Jadi demikian bentuk-bentuk takdir. Itu yang kedua, beriman kepada Al-Kitabah, penulisan. Kemudian yang ketiga, beriman dengan masyiatillahi azza wa jalla, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita mengimani seluruh yang terjadi di alam ini atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, apakah baiknya maupun buruknya. Harus diimani. Harus diimani. Apa yang terjadi di alam ini, baiknya maupun buruknya, adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bedanya. Yang baik maupun yang buruk adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan datang penjelasan apa maknanya kita beriman. Yang buruk pun sesuai dengan kehendak Allah ta'ala. Tidak ada yang keluar dengan kehendak Allah. Tapi kita tidak bisa mengatakan Allah berkehendak buruk, tidak. Allah menetapkan keburukan, tapi Allah tidak berkehendak buruk. Allah maha baik, tidak mengandung keburukan sedikit pun. Baik. Kemudian yang keempat, beriman terhadap al-khalqu, penciptaan. Bahwa seluruh yang terjadi di alam ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi, makhluknya dan seluruh perbuatan mereka adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang keluar dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beriman kepada takdir ini tidak sedikit pun bermakna kita berkeyakinan makhluk tidak punya kehendak, tidak juga punya kemampuan. Tapi makhluk juga punya kehendak, makhluk juga punya kemampuan, namun kehendak dan kemampuannya di bawah kehendak dan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak keluar darinya. InsyaAllah ta'ala akan datang penjelasan lebih detail tentang pemahaman-pemahaman yang menyimpang terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan bantahan-bantahannya. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mungkin sudah masuk waktu asar. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.